Kamitsalul qarinatil haliyati nahwu qaulika liman alimta annahu yuridu makkata. Liman alimta annahu yuridu makkata makkata. Wa rabbul ka'bati ay turidu makkata. Wal mustahilina idza kabbaru al hilala wallahi ay absaru ay absiru fa hudifa al amilu idaralatil hali alayhi wa qad yakunu al idmaru wujuban bi an qamat fi qarinatun tadullu ala khususiyatil fi'li al mahdhufi wa fi mawdi'il fi'li lafdhu yaqumu maqamahu lafdhun yaqumu maqamahu kama fi babil ishtighali wal munada aw kathratun tughni anhu kama fi tahdhiri wal igra'i idza karrara katariqu wal asada al asada wa akhaka akhaka wa rahwiha li anna ahadal ismaini qad sara kan naibi anil amili wa hal huwal awwalu aw tsani qala al andalusi wal ashbahu ay yakuna al awwalu li annahu fi mawdi'il fi'li wa in ufrida lam yajib idmarul amili bal yakunu idmaru hina idzin jaizan wujubul idmari fi mawadhi'a sab'atan dzakara al musannifu minha mawdi'aini faqat al istighalu wal munada wa tsalithu al mansubu ala ikhtisasin ala ikhtisasi wa huwa mansubun bi akhassu muqaddaran ba'da dhamiril mutakallimi wahdahu wa ma'ahu ghayruhu wa yakunu imma bi al nahnu al arabu aqra an-nasi lidhayfi wa imma mudafan idafata ma'nawiyatin la idafata lafdhiyatin nahwu nahnu ma'ashirul anbiya'i la waris warabi'u al-mansubu ala al-igra'i wa huwa tanbihul mukhatabi ala amrin mahmudin liyaf'alahu wa huwa mansubun bi taqdiri ilzam wajibul hadfi in karra kas salata aw utifa alayhi nahwu as-sayfa war-rumha wa illa jaza dhikruhu qaqawlihi ta'ala alaikum anfusakum wadunaka zaidan wal-khamisu al-mansubu bitahdiri wa huwa tanbihul mukhatabi ala amrin mazlumin liyajtanibahu wa huwa mansubun binahwi ittaqi wajibul hadfi in kurira kal-asada al-asada aw utifa alayhi kanaqat Allahi wa suqiyaha aw kana bilafzi iyaka nahwu iyaka minal asadi idhil aslu ba'id nafsaka minal asadi thumma hudifa ba'id wa fa'iluhu wal mudafu wa huwa nafsun fanfasala dhamiru alladhi huwa al kafu fasara iyaka wa nahwu iyaka wal asada wal aslu ihdar talaqi nafsika wal asada binasbil asadi atfan ala talaqi fa hudifa ihdar thumma talaqi thumma nafsun fantasaba dhamiru wa infasala asadisu al mithlu al waridu bi hadfil maf'uli kal kilaba ala al baqari ya'ni baqarul wahshi binasbil kilabi bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu arsil wasabi'u shibhul mithli fil isti'mali wa minhu qawli ta'ala intahu khairan lakum ay waqtu khaira wa ka ahlan wa sahlan wa marhaban ay sadafat ahlan wa ataitu makanan sadafta ahlan wa ataita makanan layinan wa makanan rahban أي واسعا ويجوز كونهما مفعولا مطلقا أي أهلت أهلا وسهلت سهلا ورحب منزلك مرحبا

منها أي من المواضع السبع التي يكون فيها حذف عامل المفعول واجبا. Ya, cukuplah. Sudah habis waktunya. Insyaallah nanti kalau ada iskal pada kesempatan berikutnya. Hilang kilaknya, antuk ya. Aneh ya, kalau sudah selesai hilang antuk ya. Iya. Subhanallah bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.